Ibu, ibu, gimana engkau? Ibu, Dita, tenanglah engkau di dalam sana, nak. Ibu akan berusaha membuat jalan masuk ke dalam gua karang tempatmu. Ibu, tolonglah Dita. Dita ingin segera keluar. Gimana engkau, ibu? Diam! Diam! Jangan membuat keributan, atau aku akan membungkamkan mulut kalian semua. Walau kekuatan apapun yang dikerahkan oleh ayahandamu, tetap saja mereka tidak akan dapat segera menolong. Diam! Dan jangan bersuara lagi. Dita! Ibu akan segera menolongmu. Bersabarlah! Diam! Jangan ada yang mengeluarkan suara. Jangan ada yang menjawab. Aku tidak mau terganggu pemusatan latihanku dengan tangisan dan teriakanmu, bocah. Tenangkanlah dirimu, adik Dita. Ayahandamu dan ibundamu sudah berada di luar gua ini. Dia pasti akan dapat menolong kita. Dan aku dan Paman Kalajantuk pun tidak akan tinggal diam. Jika saja pedang itu bisa segera kumiliki, aku akan sanggup menghadapi Datuk Pamor Ireng. Tetapi Paman, jika nanti pedang pusaka itu sampai jatuh ke tangan Datuk Pamor Ireng, dia justru akan semakin bahaya. Tidak. Jika aku kembali memiliki pusaka itu, Datuk Pamor Ireng akan dapat kuhadapi. Paman, sebenarnya Paman memiliki kepandaian yang sangat hebat. Paman mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi, mengapa Paman kelihatan begitu lemah? Apa maksudmu, Kaya? Aku mempunyai kemampuan yang luar biasa. Paman sanggup menggeser karang besar ketika adik Dita terjepit di pinggiran sungai. Iya, bahkan jika Paman bisa menggunakan kekuatan sakti Paman, saya tidak sanggup menahan satu jurus serangan pun. Aku tidak mengerti dengan semua ceritamu, Kaya. Aku mempunyai kekuatan seperti itu. Paman tidak merasakan semua itu? Tidak, Kaya. Aneh sekali. Apakah kemampuan Paman Jantuk yang aneh itu ada hubungannya dengan kehadirannya pada beberapa waktu yang lalu ke gua karang ini? Paman, ya. Apakah ketika pertama kali Paman mengunjungi gua ini, Paman pernah mempelajari sesuatu? Mempelajari kitab pusaka ilmu sejati yang berada di atas batu itu? Kitab ilmu sejati. Ilmu sejati. Iya, kau benar aku ingat. Ayah, aku haus. Apa yang terjadi dengan dirimu, Srinti? Sebentar, aku ambilkan air minum untukmu, ya nak, ya. Sebentar ya. Srintil, kenapa lagi kau anakku? Yang jagat Dewa Batara, apa yang terjadi dengan Srintil putriku? Badannya menjadi panas seperti ini. Darah keluar dari mulutnya. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok. Segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Panas, kadas kulat, oleskan kafanas, gatal-gatal jamur kulit, akan lenyap dengan kafanas. Kafanas, sungguhnya tak hasilnya. Panas, kadas kulat, gatal-gatal oleskan sakit. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Serintil. Putriku Serintil semakin lemah. Darah yang keluar dari mulutnya membuat aku panik. Dan, aku merobek kitab itu. Iya, aku merobeknya sehelai pada halaman pertama yang tengah dicarinya untuk menyeka lukanya. Di sudut sana. Aku buang dari sudut sana. Aku akan lihatnya. Ini dia. Ini dia halaman pertama yang dicari oleh Datuk Pamor Ireng. Dan dari sinilah mungkin kekuatan yang kau katakan itu. Dan aku benar-benar tidak menyadarinya. Ya, mungkin karena aku belum mampu menguasai kekuatan itu. Dalam lembaran ini berisi cara mengolah kekuatan dalam. Juga cara-cara melatih pernapasan. Tapi aku belum sempat mempelajari lembaran pertamanya. Ya. Darah putri paman tidak menutupi catatan-catatan dalam lembaran ini. Ya. Paman dapat mempelajarinya terus. Mungkin semua ini akan berguna bagi paman jantung. Iya, kau benar, Kayan. Mungkin ini sangat berguna sekali. Ya, aku akan mempelajarinya. Berhati-hatilah, paman. Jangan sampai Datuk Pamor Ireng melihat lembaran itu. Iya, aku mengerti. Biar aku mencobanya. Jantuk menyingkir beberapa tombak dari Kayan Manggala dan Jaga Paramudita dan mulai memenuhi lembaran kitab pusaka ilmu sejati. Akan tetapi, tidak. Ada apa, Paman? Tidak. Aku tidak dapat mempelajari lembaran ini. Tidak. Darah putriku Serintil telah membuat aku tidak tenang. Tidak, Kayan. Ini, ambillah. Peganglah. Ini, lembaran ini kuberikan untukmu. Kau boleh mempelajarinya. Ini, untukmu. Tapi, lembaran ini adalah milik paman. Iya. Tapi sekarang kuberikan untukmu. Simpan hati-hati. Dan pelajarilah. Iya, paman. Ya. Tetapi, jika saya yang mulai mempelajarinya, apakah akan cukup waktu untuk menguasainya? Aku tidak tahu. Itu semua tergantung dari kecerdasanmu, Kayan. Dan juga aku tidak tahu apakah selembar kulit dari kitab ilmu sejati akan bermanfaat untuk menyelamatkan kita dari tekanan Datuk Pamor Ireng. Tapi kau harus berusaha, Kayan. Iya, paman benar. Saya akan berusaha. Iya. Kayan Manggala mencoba memperhatikan lembaran dari kitab ilmu sejati. Diamatinya guratan yang berisikan sikap orang yang tengah bersila, dan juga tulisan-tulisan yang tidak dimengertinya. Dicobanya menirukan sikap duduk dari guratan yang merupakan gambar. Wah, celaka. Tulisan ini tidak aku mengerti. Ada apa, Kayan? Saya tidak mengerti tulisan-tulisan ini. Apakah paman dapat menjelaskannya? Kau dapat mempelajarinya melalui guratan-guratan gambarnya saja. Paman tidak dapat membacanya. Cobalah, tirukan saja guratan gambarnya. Lakukan saja, kau pasti dapat mempelajarinya. Saya akan mencobanya. Iya. Tanda tanda-tanda yang tergurat di dalam lembaran itu mulai dipelajari oleh Kayan Manggala. Bocah itu berdiri dan kemudian memasang kuda-kuda, tubuh dari perut, dada, dan kepala tegak. Kaki kiri berada di depan, sedangkan kaki kanan di belakang agak bercungkat. Dan kedua tangannya berada di depan dada, membentuk sikap seperti orang yang tengah mengaturkan sembah. Tapi kedua telapak tangannya tidak saling menempel. Hanya jari tengah kedua tangan saja yang saling bersinggungan. Kepala dan pandangan matanya lurus memandang ke depan. Tanda anak panah yang masuk ke arah hidung pasti berarti aku harus menarik nafas melalui hidung. Aku akan mencobanya. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Demikianlah, sementara Kayan Manggala mencoba mempelajari lembaran kitab ilmu sejati, Jaga Paramudita menuju sungai kecil yang jernih untuk menangkap ikan. Perutku lapar sekali. Sebaiknya aku menangkap ikan saja di sungai ini. Biar nanti kakang Kayan yang membakarnya. Tetapi ketika Jaga Paramudita tengah asik mencari ikan di sungai kecil, tiba-tiba saja pintu batu itu terbuka. Ternyata engkau bocah kecil. Hai, dengarlah. Jika aku melihat kau mengambil seekor saja ikan dari sungai itu, aku akan menghajar kalian hingga kalian tidak mampu untuk menekuk minuman sekalipun. Camkan itu baik-baik. Oh, kau keterlaluan sekali, Datu. Apakah kau akan membiarkan kami mati di tempat ini? Oh, tidak mungkin kami dapat hidup tanpa mengisi perut kami. Aku tidak peduli. Atau kau memang ingin kusingkirkan sekarang ini juga? Aku tidak mau terganggu pemusatan latihanku karena cemas kekurangan makanan. Kau keji sekali, Datu. Kau mau mampus, jantung? Nah, jika sekali lagi kau cerewet, ingin menentangku, aku akan melubangi kepalamu dengan batu dan menguburmu dengan tumpukan batu-batu karang itu. Datuk Pamor Irang melempar tongkat pusakaku. Terima kasih yang jaga Dewa Betara. Agaknya ia tidak menyadari bahwa itu adalah tongkat pusaka dari perguruan Tongkat Merah. Kau juga jangan mencoba-coba untuk menentangku, bocah. Aku tidak akan segan-segan membunuh dalam situasi seperti ini. Rong tilak-lak Rokok, dek Awang greges-ges Rokok, mak Irung mampet-pet Rokok, dek Sirai mumet-met Rokok, mak Biasane, nek ngombe obat flu gregese ilang tapi pileke tetep ngocor Herong buntet. Sing bener, ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol, kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Ibu, Sudahlah, jangan menangis kita. Datuk Pamor Ireng akan menjadi kalap dan mengajar kita. Diamlah, diamlah. Engkau anak cerdik, tentu mengerti akan situasi seperti ini. Tetapi bagaimana kita akan makan, Kakang? Apakah kita tidak akan makan? Tentu saja kita makan. Tentu saja. Tetapi apa yang akan kita makan, Kakang? Gayan serasa sudah kehilangan akal untuk menjawab pertanyaan jaga para mudita. Tetapi tiba-tiba saja matanya tertumbuk pada buah-buahan kecil berwarna merah yang banyak terdapat di dinding gua karang di pinggir sungai. Tentu saja kita akan makan, adik Pita. Itu, lihatlah. Ada buah-buahan yang segar. Pasti nikmat sekali rasanya. Kita dapat mengisi perut kita dengan buah itu. Tetapi apakah benar buah itu enak dan boleh dimakan? Tentu saja boleh. Iya, tentu saja boleh. Buah itu pasti enak untuk dimakan. Gala Jantuk segera saja menuju pinggir sungai dan meraih buah berwarna merah sebesar anggur. Tanpa ragu-ragu lagi, laki-laki yang telah menjadi putus asa itu memasukkan buah itu ke dalam mulutnya. Bagaimana, Paman? Enak buah itu? Ya. Bagaimana? Manis rasanya? Iya. Aku rasa buah ini cukup nikmat untuk mengganjal rasa lapar kita. Ini, kau cicipilah. Kala Jantuk melempar beberapa buah yang telah dipetiknya pada Kayan Manggala. Dan segera saja, bocah itu pun mencicipinya. Berikan buah itu untukku, Kakang. Aku ingin mencicipinya. Tetapi, buah ini cukup asam, adik kita. Asam? Mana? Coba berikan padaku. Ini, cicipilah. Buah itu kurang tepat untuk mengisi perut kita. Hei, buah ini enak sekali. Aku suka rasa buah ini. Ambilkan aku lebih banyak lagi, Paman Jantuk. Aku menyukai rasa buah ini. Dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rok-garok terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatal jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, kalpanak efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanak begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak! Mbok, rujak! Oh, Bang Togar! Betul kata Mbok, berkat kalpanak, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan kalpanak, beres-beres semua. Sediakan selalu kalpanak. Kalpanak menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Jantuk dan Kayan Manggala tertegun. Buah yang berwarna kemerahan dirasanya cukup masam. Tapi para mudita justru menyukainya. Nah, saudara pendengar,